Mitra Bisnis, menurut pakar sosial politik Hermawan Sulistyo, salah satu cerminan dari tidak adanya visi para pemimpin negara terhadap sistem pendidikan di negara kita saat ini adalah ketidakjelasan kurikulum di tingkat pendidikan dasar dan menengah. Akibatnya, murid-murid di tingkat dasar dan menengah cenderung mendapat materi pelajaran yang berlebihan, sehingga unsur logika yang idealnya diperkuat justru tersingkirkan. Untuk membahas masalah ini, segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, sebelum ini Bapak berpandangan bahwa materi dalam kurikulum pendidikan di tingkat dasar dan menengah yang ada saat ini justru menyingkirkan unsur logika. Lantas apakah kita juga harus melakukan perombakan pada sisi itu? Iya, logik aja. Semua dibuangin itu. Kalau secondary school di Singapura yang dia pakai itu kan hanya bahasa Inggris, ya, lalu bahasa ibunya. Bahasa ibu itu bisa bahasa Melayu, kalau di orang Melayu, kemudian matematika, IPA, gitu. Terus kewarganegaraan itu kan tambahan karena mereka kan negara baru, gitu ya, tradisi masyarakatnya dan sebagai sebuah nation state, ya itu belum lama, kayak gitu kan. Nah, lalu, apa, nggak ada lagi gitu yang cuman berapa? 6 sampai 8 tergantung dia apakah di kelas 7, 8 atau 9, 10 gitu. Nah, di kita ini ya kacau. Semua ditumpuk, apa aja disuruh belajar anak-anak itu sampai kasihan saya lihatnya kan. Jadi materi dalam kurikulum memang harus dikurangi ya Pak Her? Iya, dibuangi aja itu yang nggak jelas itu, udah matematika saja. Kalau menurut saya satu sejarah itu disatukan dengan PPKN misalnya ya, social studies misalnya, ilmu sosial itu bisa disatukan, bisa diinikan di kurikulumnya, ditata ulang satu, karena itu memberikan kesadaran nasionalisme, kebangsaan, identitas warga negara gitu. Nah, habis itu bahasa Inggris gitu kan, karena ini bahasa internasional, bahasa Indonesia, matematika, IPA kan. Nah, kalau di atas, ke atas lagi ya IPA-nya dipecah. IPA itu kan pasti kimia, matematik, kimia, apa, fisika gitu kan. Pilihan itu jangan lebih dari 10 subjek gitu, 10 mata pelajaran. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.